Saya pening ni. Masalah rokok ni. Ada kata makruh, ada kata haram. Macam mana orang Malaysia? Jawabnya itulah pandangan-pandangan ulama. Satu pihak mengatakan haram, satu pihak mengatakan makruh. Tak sesah sampai bila-bila pun. Tapi bila kita isyak tu jadi mudarat, selalu hukumnya haram tanpa khilaf. Dan sekarang hak ramah lagu mana? Hak ramahnya berkata dengan haram. Faham? Ha. Dia kata dengan makruh malik tak? Tak malik juga. Ma kuriha, benda yang dibenci syarak. Faham? Seorang tok guru mengatakan wajib sokong UMNO. Oh. Tukang tanya sedar, tukang jawab baru. Nak. Ha. Mu dok naik lori, aku naik lori lagi. Ha. Dia tak kira atas nama apa pun. Nampak? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu hati kamu menyebelahi orang yang melakukan kezaliman. Bukan tangan memangkah, bukan beri sumbangan, bukan beri tenaga, bukan berkorban jiwa raga. Jangan hati kamu menyebelahi orang yang melakukan kezaliman. Jangan, sekalipun anak beranak kita. Larangan ini daripada Allah, bukan ustaz-ustaz. Wala tarkanu, jangan tamilul qalb, jangan hati kamu cenderung ataupun rasa setuju dengan orang yang melakukan kezaliman. Dan kalau kita masuk juga orang yang melakukan kezaliman, fatamasaku munnar, jawabnya masuk neraka. Nah, patut ada orang komplain pula, mana boleh, tak baik kita tetapkan orang ni masuk neraka, orang ni masuk neraka. Nampak? Ha, jangan jadi bodoh. Kita tak tetap, tapi Allah jawab, fatamasaku munnar, bukan kita jawab. Siapa yang menyebelahi orang zalim, Allah jawab, dia masuk neraka. Betul tak? Ha, senang, bukan kita kata. Dan benda contoh, makna zalim, di antaranya, orang yang melakukan kezaliman, dalam hadis yang terkenal tentang aurat goh unta, Nabi kata simpani min ahli nar, dua golongan daripada ahli neraka. Nampak? Lam arahuma, tak dang dengan zaman aku, aku tak nampak. Neh? Ha. Yang pertama sekali, orang-orang yang Nabi kata ahli neraka, min ahli neraka, iaitulah kami beri dia kuasa, dia gunakan kuasa untuk buat sakit kepada orang. Dalam hadis tu kinayah, katok dengan tokak kepada orang. Nampak? Artinya dengan kuasa dia guna kekerasan ke atas rakyat. Kalau nak disko pukul 3 pagi tak ada masalah. Tapi kalau nak cakap agama pukul 12 malam je, tak boleh lebih pada pukul 12. Tak kira lah Turki ke, Mongolia ke, Kanada ke, nampak? Selatan Thai ke, utara Singapura ke, pang Malaysia ke, tak ada peduli. Nak kedai molek dah dalam pukul 12, rapah dah mikrofon. Eh, 11.45 kan? No, jam saya 12, rapah mikrofon. Tapi kalau disco dia lebih pada pukul 12, kena berhenti tak disco. Tengah joget, berhenti. Oi, pukul 12 apa? Ha, itu negara yang sesat lagi menyesatkan. Faham eh? Ha, faham tak apa kan? Takut bodoh lah tiba-tiba benda. Ha. Kalau lebih juga, guna malik, dia negeri yang baik, negeri Islam yang baik. Bila dapat laporan, halo, ni mana? Ni bala polis, ya bala polis. Ni FRU ni. Ha, apa pasal? Ha, di tempat kampung kami ada dua orang sedang minum arak, dia buat pesta. Faham? Ha, dia kena hantar polis, kena hantar FRU, sembuh air gas. Itu baru betul. Nah, kerana orang buat kemungkaran di luar rumah. Dalam rumah kita dah boleh kacau dalam rumah orang. Faham? Nido patut pergi sembuh di nua getih helm. Nak FRU naik getih helm gitu. Oh. 15 buah water cannon. Kenapa? Nak sembuh orang tengah main Russian roulette. Tak boleh power dadu. Nak. pasal judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansah wal azlam rijsu min awali syaitan. Judi, arak, berhala dan nasik, semua ni kata daripada kerja-kerja syaitan. Pacitan ibu, wajib mu tinggal kerja-kerja syaitan. La'allakum tuflihun, garanti kamu mendapat kemenangan. 1400 tahun, Nabi larang, Allah larang, arak dan judi. 1400 tahun, kita tidak pedulikan. No, di Sya'alam, di Selangor, masih lagi. Asas ni telah diberikan oleh orang-orang zalim. Kutip duit, benarkan kilang arak, benarkan perjudian dan sebagainya. Nah, maka inilah yang terjadi dalam negeri orang-orang yang melakukan kezaliman. Nak? Ha. Patut orang dak semayang lagi takat atau lain robak. Dak. Water cannon. Nak pergi sembuh ke judi dak? Sembuh tok guru tengah ceramah. Ustaz tengah ceramah, sembuh water cannon. Siapa mati ustaz jadi merah. Nak? Apa mata ustaz mata penceramah agama merah macam orang bela polong. Nak? Ha. Balik pukul 1 pagi tu lari kena kejar ustaz-ustaz minum air kedai kopi. Budak-budak kampung kata, "Eh, macam ustaz-ustaz mana isyak ganja kau ni mata merah." Padahal kena air water cannon. Nah, kenapa kena water cannon? Pasal ceramah agama. Ah, inilah wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Fatamassakumun nar, nanti kamu masuk neraka. Bukan kita kata, Quran kata.